السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين رحمني ورحمكم الله، kita masih pada ayat Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 135. كونوا قوامين بالقسط، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله walau ala anfusikum. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang tegak menegakkan keadilan sebagai saksi-saksi Allah subhanahu wa ta'ala walaupun terhadap diri-diri kalian. Yang disebut adil adalah menyatakan yang sebenarnya. Kalau benar dikatakan benar, kalau salah dikatakan salah, dengan hujjah dan dengan bukti-bukti. Kalau seseorang menganggap benar apa yang mendukung dirinya apapun itu, dan menyalahkan semua yang menyalahkan dirinya apapun itu, maka dia orang yang tidak adil. Dengan kata lain, zalim. Disebutkan walau ala anfusikum, walaupun terhadap diri-diri kalian sendiri. Kalau salah, katakan saya salah. Awil walidain, ataupun orang tuamu sendiri. Wal aqrabin, ataupun kerabat dekatmu. Kalau benar, katakan benar. Kalau salah, katakan salah. Kunu qawwamina bil qisti. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, in yakun ghaniyan أو فقيرا فالله أولى بهما. Kalau dia miskin atau kaya, kalau dia kaya ataupun miskin, tetap Allah أولى بهما. Allah lebih utama, lebih dipentingkan daripada kedua-duanya, yang miskin ataupun kaya. Artinya jangan berubah dari kebenaran, jangan bergeser dari hujjah hanya karena kaya atau miskin. kasihan, miskin, ya enggak salah. Padahal salah. Jangan. Demikian pula sebaliknya. Dia salah, tetapi karena dia adalah donatur terbesar. Karena dia memang pedagang kaya walaupun buron di negerinya. Jadi orang dekatnya. Seorang yang katanya alim, kenapa berjalan dengan seorang buronan? Seorang yang dicari di negerinya lari ke Saudi. Jalan bersama orang yang dianggap ulama. Maka beberapa ulama menyatakan bagaimana dengan hadis Rasulullah SAW. Bahwa daerah Madinah suci. Siapa yang melindungi orang yang bersalah, berdosa di situ, fa'alaihi la'natullah. Bagaimana dengan ancaman itu? Melindungi orang yang sedang dicari. Buron. Karena kaya raya. Membantunya sekian miliar. Ikhwanin fiddina azakumullah. Al-ulama adalah para qawwamin. Yang namanya alim minal ulama adalah orang-orang yang kibar fil ilmi, kibar fil sinni, dan mereka orang yang qawwam. Kalau salah dikatakan salah, kalau benar dikatakan benar. Terbukti adil dalam memutuskan. Kalaupun dirinya salah, dia akan menyatakan, aku keliru. Aku salah. Dan aku cabut ucapanku, wa astaghfirullahal azim. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Apa selanjutnya? Ayat Allah subhanahu wa ta'ala, selanjutnya, setelah menyatakan wallah atau fallahu aula bihima fala tattabi'il hawa, jangan ikuti hawa nafsu. Apa yang dia suka dia dukung, siapa yang dia tidak suka dia benci. Siapa yang dia suka dia benarkan, siapa yang dia tidak suka dia salahkan. Ini tattabi'ul hawa, harusnya hujjah. Siapa yang bersama hujjah dia benar, dan siapa yang menyelisihi hujjah dia salah. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Fala tattabi'il hawa. Anta'dilu. Jangan kalian mengikuti hawa untuk bersikap tidak adil. Jangan kalian menyimpang dari keadilan karena hawa nafsu. Bersikap adillah. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Adil yang benar adalah apa yang sudah kita katakan tadi. Siapa yang bersama hujjah adalah hak. Siapa yang menyelisih hujjah adalah batil. Tidak seperti adil para sururiyin dan hizbiyin. Kalau menyalahkan seseorang harus menyebutkan kelebihan-kelebihannya. Supaya adil. Kalau mentahdir si fulan harus sebutkan jasa-jasanya. Itu muhdath. Perkara bid'ah. Dan sururiyah ahlul bid'ah. Karena mereka mengadakan kebinahan dalam agama. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka yang namanya ulama adalah ahlul ilmi, ahlul hikmah, ahlul adab. Orang-orang yang memiliki hikmah, memiliki adab. Berkata Ibn Sirin rahimahullah, inna hadhal ilm dinun. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini, ilmu agama adalah agama itu sendiri. Maka lihatlah dari siapa kalian mengambil ilmu agama kalian. Diriwayatkan oleh Ad-Darimi dan nukil dalam Faqihan wal Mutafaqih dan juga Adabul Imla dan Tarikh Dimashq dan lain-lain. Masyhur ucapan Ibnu Sirin rahimahullah. Inna hadzal ilma din fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu agama ini adalah agama. Maka lihatlah dari siapa kalian mengambil ilmu agama. Berkata Ibn Wahab rahimahullah, ma ta'allamtu min adabi Malik afdal min ilmihi. Apa yang aku dapatkan dari adabnya Imam Malik sungguh lebih banyak daripada ilmunya, lebih afdal daripada ilmunya. Ikhwan fillah a'azakumullah, mengapa lebih afdal? Lebih mengena. Kalau kamu dapatkan ilmu itu secara praktik. Kalau kamu dapatkan ilmu secara wujud nyata di hadapanmu, maka itu akan lebih mengena di hatimu. Berbeda dengan mereka-mereka yang berkata, jangan merokok nak, sambil megang rokok. Apakah akan mengena pada anaknya? Tak akan. Maka para ulama yang benar-benar ulama, mereka-mereka yang adabnya pantas diikuti, pantas ditiru, karena adabnya mencerminkan ilmunya. Itu para ulama. Ikhwani fi din azam, sebagaimana kata Ibn Wahab tadi, dinukil dalam nasihat ahli ilmi, bahwa aku mempelajari adabnya Imam Malik itu lebih banyak, lebih afdal daripada ilmu yang aku dapatkan. Tentunya adabnya Imam Malik juga ilmu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula dikatakan oleh para ulama, kata Abu Bakar ibn al-Mutawwi'i, ikhtalaftu ila Abi Abdillah Ahmad ibn Hanbal. Aku berbolak-balik ke majlisnya Ahmad ibn Hanbal. Itsnatay asyrata sana, 12 tahun. Wa huwa yaqra'ul musnad ala auladi, ketika beliau membacakan musnad pada anak-anaknya. Aku hadir, kata beliau. Fama katabtu minhu haditsan wahida. Aku tidak mencatat satu hadis pun. Innama kuntu anzuru ila hadiyihi wa akhlaqihi wa adabihi. Kata Abu Bakar al-Mutawwi'i, karena aku mengambil dan melihat, mempelajari adabnya beliau, bimbingan beliau, akhlak beliau. 12 tahun memperhatikan bagaimana adabnya Imam Ahmad. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Al-Hasan ibn Ismail rahimahullah, beliau berkata, aku mendengar ayahku berkata, kana yajtami' fi majlisi Ahmad zaha'un khamsata alafin aw yazidun. Bahwasanya berkumpul di majlisnya Imam Ahmad itu 5,000 orang atau lebih. Aqallu min 500 yaktubun. Kurang dari 500 yang mencatat ilmu. Wal baqun, sisanya yata'allamuna min husnil adab. Sisanya mempelajari bagusnya adab Imam Ahmad rahimahullah. Wa husnul samt, akhlak yang baik. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kadang-kadang ketika kita membaca adab mereka, seakan-akan dongeng, kayak sepertinya zaman sekarang tidak ada. Padahal itu hakiki terjadi. Mereka yang berdiri di hadapan seorang alim yang duduk di masjid atau di teras masjid, dari mulai ba'dal asr menerima ilmu sampai maghrib, dalam keadaan berdiri, tidak duduk. Alimnya duduk. Mereka, para ulama yang di bawahnya menimba ilmu, tidak duduk. Barakallahu fikum. Tapi mereka sabar menerima sampai selesai. Qutaibah bin Sa'id rahimahullah berkata, aku datang ke Baghdad dan aku tidak memiliki keinginan kecuali ingin bertemu Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Fa idza huwa qad ja'ani ma'a Yahya ibn Ma'in. Kata Qutaib bin Sa'id, aku belum ke rumahnya, beliau datang ke rumahku bersama Yahya ibn Ma'in. Fatadzakarna, maka kami pun bermudzakarah mengingat ilmu. Faqama Imam Ahmad ibn Hanbal wa jalasa baina yaday, ketika aku menyampaikan sesuatu yang beliau tahu, Imam Ahmad, beliau pindah tempatnya di hadapanku, duduk di bawahku dan berkata, amli alayya hadha, bacakan yang tadi kepadaku. Kemudian kita berbicara lagi, mudzakarah ilmu. Kemudian ketika tiba pada satu hadis yang dia belum dengar, dia kembali duduk bersimpu di hadapanku sambil menyatakan, amli alayya, bacakan hadis yang tadi. Sampai aku mengatakan kepada, ya Aba Abdillah, ijlis makanak, wahai Aba Abdillah, duduklah di tempatmu. Kata Abu Abdullah Imam Ahmad bin Hanbal, "La tushghil bi." Jangan kau sibuk dengan aku. Biarkan aku. Aku ingin menerima ilmu sebagaimana mestinya. Itu jawabannya. Jangan kau sibukkan aku, biarkan aku. Aku ingin menerima ilmu, uridu an akhudzal ilma ala wajhi. Aku ingin menerima ilmu dengan benar-benar caranya yang benar. Sehingga dia duduk di hadapannya dan menyatakan seperti murid pada gurunya, bacakan ilmu. Ikhwan fillah na'azakumullah. Ini keadaan mereka para a'immah, para ulama yang memiliki adab yang mulia, tidak ada kesombongan. Enggak ada besar diri merasa saya lebih. Tidak. Beliau datang ingin bertemu Imam Ahmad. Imam Ahmad yang mendatanginya ke tempatnya. Dan ketika dia mendapatkan sesuatu ilmu, sesuatu hadis, dia duduk bersikuku di hadapannya seperti seorang murid pada gurunya. Dan berkata, amli alayya. Bacakan hadis tadi padaku. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Mukhallad ibn al-Husayn rahimahullah, nahnu ilal qalili minal adabi ahwaj minna ila kathirin minal hadith. Saya ulangi. Kata Mukhallad ibn al-Husayn rahimahullah, nahnu ilal qalili minal adab ahwaj, kami, saya, kepada sedikit adab lebih membutuhkan daripada kathirin minal hadith. Daripada sekian banyak hadis. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, adab. Seorang alim terlihat ciri-cirinya, yaitu adabnya, akhlaknya. Terlihat padanya waqar, terlihat padanya akhlak, terlihat padanya hikmah, kesabaran. Tidak ada kesombongan. Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani, ketika dipuji oleh pembawa acara dengan pujian yang tinggi, menangis mereka. Dan menyatakan, jangan berlebihan. Aku tidak lain kecuali talibul ilmi. Syekh Rabi ketika dipuji, juga sama menangis beliau. Dan menyatakan, wama ana illa talibul ilm. Aku tidak lain kecuali talibul ilm. Tidak pernah dengar para ulama membanggakan dirinya. Saya ulama. Tidak pernah. Ikhwan ibn a'azakumullah, kecuali dua yang saya pernah tahu. Yahya al-Hajuri. Ketika mereka berkata, kita tanya ulama, kita tanya ulama. Dia menyatakan, ana ulama. Ya ikhwan, ana alim. Yahya al-Hajuri. Yang kedua, Muhammad ibn Hadi. Yang menyatakan, waktunya Muhammad bin Haji untuk keluar dari diamnya. Ada? Saya bin menyatakan waktunya Syekh bin Baz. Ada? Atau Syekh Al-Albani? Atau Syekh Shalal Fauzan? Atau Syekh Rabi'? Atau Syekh Ubaid? Bahkan, barakallahu fikum, mereka sebaliknya selalu merasa dirinya adalah talibul ilmi. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Adab itu akan terlihat sebagai perangai seorang yang berilmu. Demikian pula kata-katanya, kalimat-kalimatnya. Berkata Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, kana ar-rajul idza arada an yaktuba al-hadith ta'addaba wa ta'abbada qabla dhalika bi 20 sana. Seseorang jika ingin menulis hadis, dia mempelajari adab-adab dan beribadah sampai 20 tahun di masa mudanya. Dilatih, karena adab itu perlu dilatih. Namanya tarbiyah, kemudian ta'lim. Tarbiyah, terdidik dengan adab, baru kemudian mempelajari ilmu. Ta'allum. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kata Abu Zakaria Yahya ibn Muhammad al-Anbari rahimahullah, ilmun bila adabin kanarin bila hatab. Ilmu tanpa adab itu seperti api tanpa kayu bakar. Ra'aytum an-nar bila hatab? Pernahkah kalian melihat bagaimana api tanpa kayu bakar? Sepercik kemudian hilang. Sahih? Karena tidak ada kayu bakarnya. Maka percik. Sekilat setelah itu hilang. Kemudian kata beliau, wa adab bila ilmin karuhin bila jisim. Sebaliknya adab tanpa ilmu seperti ruh tanpa jasad. Tidak ada wujudnya. Tidak ada wujudnya. Adab tanpa ilmu. Ini ikhwan ibn a'azakullah malah berbahaya. Kadang-kadang dikira adab yang baik padahal itu adalah sesuatu penyimpangan kesesatan. Padahal itu ternyata zelil, kehinaan. Seperti adab-adabnya sufi yang menyelisihi sunnah, menyelisihi hadis. Demikian kata Abu Zakaria Yahya ibn Muhammad al-Andari rahimahullah. Dinukil dalam al-Jami' dan juga dalam Adabul Imla wal Mustamli. Qaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkata Al-Layth Ibn Sa'ad rahimahullah. Berkata kepada ashabul hadis, berkata pada mereka para pencari hadis, ta'allamul hilm qabla al-ilm. Pelajarilah al-hilm qabla al-ilm. Demikian kata beliau menasihati para tulabul ilmi, menasihati para pencari ilmu, para ashabul hadith. Kata Layth ibn Sa'ad, Imam Layth ibn Sa'ad menyatakan, ta'allamu al-hilm, pelajarilah kelembutan, adab yang baik, sebelum kalian mempelajari ilmu. Jangan sampai membawa ilmu dalam keadaan kurang atau tidak memiliki adab. Pelajari al-hilm. Al-Hilm barakallahu fikum adalah sifat yang dipuji. Ketika Asyaj ibn Abdul Qais radhiyallahu ta'ala anhu dengan rombongannya datang menemui Rasulullah SAW untuk menyatakan keislaman. Ketika sampai di Madinah, mereka semua berhamburan menemui Rasulullah SAW kecuali pimpinannya Asyaj ibn Abdul Qais. Beliau beresi barang-barangnya, beliau ikat kendaraan-kendaraan mereka, maka datang belakangan. Ketika ditanya, apakah kalian mewakili kaum kalian masuk Islam? Iya, kami mewakili. Kata Asad, ya Rasulullah, kami hanya memiliki diriku dan teman-temanku ini. Kami menyatakan keislaman untuk diri-diri kami. Adapun kaum kami, kami akan sampaikan pada mereka. Kalau mereka menerima, mereka golonganku. Kalau mereka tidak menerima, mereka bukan golonganku. Rasulullah SAW kagum dengan beliau, Asyaj ibn Abdul Qais radiyallahu ta'ala anhu. Qala fika khoslatani yuhibbuhum Allah. Engkau memiliki dua sifat yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-hilm wal-anah. Inna fika khoslatan. Pada dirimu ada dua sifat. Yuhibbuhum Allah. Yang Allah sukai darimu. Al-hilmu wal-anah. Kelembutan dan anah. Apa itu anah? Saya belum dapatkan terjemahan yang pas. Anah itu tidak terburu-buru. Kadang-kadang dikatakan tenang. Tetapi maknanya tenang yang tidak terburu-buru. Yani seorang yang tidak serta-merta menjawab, tetapi dia pikir dahulu, dia lihat dahulu, sampai dia katakan ucapan yang pas. Ini anah. Ta'anni. Jangan terburu-buru. Sabarlah. Dan ini barakallahu fikum yang ada pada sekian banyak para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, diikuti oleh para tabi'in, diikuti oleh tabi'it tabi'in, dan diikuti oleh para a'immah, para imam-imam. Mereka setiap berbicara, kata-katanya betul-betul dipikirkan sebelum keluar, sehingga kata-katanya tepat pas. Bahkan ketika mencontohkan, subhanallah, saya heran mereka para ulama dalam buku-buku mereka, dalam ucapan mereka. Ketika mencontohkan tiga, ternyata tiganya tidak sembarangan. Yang satu mewakili yang ini, satu mewakili yang itu, satu mewakili yang ini. Bukan tiga itu sama, tidak. Ternyata beliau sebutkan tiga karena ada tiga model. Disebutkan tiga contoh. Seringkali kita dapat di ucapan para ulama, para imam-imam, sadid, lurus. Tidak ketika berucap seperti ucapan orang tak berilmu. Ahir, irbil, khamar. Ini kalimat-kalimat yang jarang, bahkan hampir enggak pernah saya dengar kalimat seperti itu dari para masyayikh wal ulama. Ikhwani fiddin, a'azzakum lakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita baca ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah tentang masalah ini. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, "Atsani min aqsamil kadhib." Yang kedua dari jenis kedustaan adalah al-khabar alladhi la yajuzu al-khabar bihi. Berita yang tidak boleh diberitakan, wa in kana khabaruhu mutabiqan limukhbirih. Berita yang tidak boleh diberitakan, walaupun beritanya mencocoki kebenaran. Ka khabaril qadhif al-munfarid biru'yati zina. Kata Ibn Qayyim, contohnya, seperti berita orang yang menuduh zina pada seseorang, dan dia melihat orang itu berzina. Fa'innahu kadhibun fi hukmillah. Dia berdusta menurut hukum Allah. Kata Ibn Qayyim rahimahullah. Mengapa? Wa in kana khabaruhu mutabiqan li mukhbirih, walaupun beritanya benar, mencocoki kebenaran. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laula ja'u 'alaihi bi arba'ati syuhada, fa id lam ya'tu bisyuhada, fa ulaika 'indallahi humul kadzibun." Kata Muqayyim, karena Allah berfirman, kalau mereka membawakan 4 saksi, jika mereka tidak mendatangkan 4 saksi, maka mereka di sisi Allah sebagai pendusta. Bayangkan kata Muqayyim, dia lihat. Tapi sendirian. Tidak boleh diberitakan. Bisa dibayangkan, kalau dia tidak lihat sama sekali, lebih parah lagi kedustaannya. Qala fa hukmullahi fi misli hadha an yu'aqab uqubatal muftari. Maka hukum Allah bagi orang yang mengucapkan seperti ini, dihukum dengan hukuman seorang pendusta, yaitu dicambuk 80 jalda. Wa in kana khabaruhu mutabiqan, walaupun beritanya benar. Wa ala hadha fala tatahaqqaq taubatuhu hatta ya'tarif bi annahu kadhibun 'indallah, maka tidak bisa terwujud taubatnya sampai dia mengakui bahwa dirinya berdusta di sisi Allah taala. Jadi menyesali bahwa dia telah berdusta. Kama akhbar Allah taala, sebagaimana Allah khabarkan tentang ini, fa idlam ya'tarif bi annahu kadhib, kalau dia tidak mengakui dirinya pendusta atau berdusta, wa ja'alahu Allah kadhiban, dijadikan oleh Allah dia berdusta, fa ayyi taubatin lahu, maka taubat apa kalau dia tidak mengakui bahwa dia telah berdusta. Wa hal hadza illa mahdul israr, kalau tidak mengakui dia berdusta, maka itu hanya israr, hanya terus-menerus dalam kesalahannya. Wal mujaharah, dan terang-terangan dalam dosa, menyelisihi hukum Allah SWT yang Allah hukumkan atasnya bahwa dia berdusta. Ini jenis kedustaan. Yang kedua kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Silakan lihat Madarijus Salikin, juz pertama, halaman 344. Dan jangan kalian bicara bahwa itu kan hanya masyayikhnya fulan, Syekh Robi, Syekh Ubaid, Syekh Abdullah Bukhari. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah. Ba'da dzikrihi nuqulat an ahli al-ilm, setelah membawakan sekian nukilan dari para ulama, beliau berkata, "Wa yatahassal min hadhihi nuqulat ma yali." Maka disimpulkan dari nukilan-nukilan para ulama tersebut sebagai berikut. Kesimpulannya, annal qadhif, bahwa sang penuduh, asyatam, yang mencela dengan kalimat ka'an yaqul, seperti dia berkata, ya zanin au ya ahir, dicontohkan ya ahir, ini lafaz yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Hadi, turaddu syahadatuhu, orang ini ditolak persaksiannya abadan. Wa riwayatuhu ittifaqan, dan ditolak pula riwayatnya secara ittifaq. Mau apa lagi? Sadaqa Syekh Rabi, la tahdur, jangan hadir majelisnya. Benar Syekh Rabi ketika menyatakan jangan hadiri, tidak diterima riwayatnya. illa an yatuba wa yusleh. Kata Syekh Ibnul Sabat, kecuali kalau dia bertaubat dan memperbaiki. Dan Ibnul Qayyim tadi menyatakan, bertaubatnya dengan mengakui saya telah berdusta dan saya salah. Ikhwani fiddin, a'azakullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Salatu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim. Saya menyampaikan dan saya beristighfar pada apa yang keliru dari saya. Semoga Allah Ta'ala memberikan pahala pada apa yang bermanfaat bagi kita, untuk kami dan kalian, dan untuk semua yang mendengar. Wa taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.